aku kini masih bersama. Ku tahu masih ada cahaya di hatimu. Seandainya kau hilang dari pandanganku, tempatku ini sunyi selamanya. Ku hiburkanmu, ku harap tak mengecewakan ajakku.